Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان الأخوات عزكم الله، pada pertemuan ini kita memasuki bab yang baru dalam kajian kita Riyadhus Salihin, bab ar-raja. Bab ar-raja, ar-raja artinya pengharapan. Bab ar-raja, bab pengharapan, bab rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah selalu kita sampaikan dalam kajian kita bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba harus tertanam di dalam dirinya sebagai motivasi buat dia beribadah, yaitu rasa harap, rasa takut, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara harap, antara pengharapan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang berlawanan. Akan tetapi dia harus ada di dalam hati kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah terangkan bahwasanya rasa harap dia lebih dahulu daripada rasa takut daripada rasa harap. Rasa takut kepada Allah dia mendahului rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat seorang hamba takut kepada Allah, takut apabila Allah murka pada dirinya, takut dengan azab Allah, nah di saat dia takut, dia faham bahwasanya dia tidak akan mungkin bisa lari daripada Allah. Oleh karena demikian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersihkan rasa takutnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia isi dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita selalu menerangkan juga tidak boleh di dalam beribadah seseorang cuma rasa harap tanpa ada rasa takut, atau rasa takut tanpa ada rasa harap, dan setiap perasaan tersebut apabila tidak diiringi dengan perasaan lainnya, maka dia telah menghasilkan atau telah melahirkan aliran-aliran yang menyimpang dalam ajaran Islam. Sebagaimana orang-orang tasawuf, mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala cuma dengan rasa cinta tanpa ada rasa takut. Orang-orang khawarij mengibadati Allah cuma dengan rasa takut, tidak ada rasa cinta. Dan selanjutnya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, dia mengibadati Allah dengan rasa harap, rasa takut dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila rasa harap saja, rasa harap saja, dia berharap masuk surga, tapi dia tidak mengiringi dengan amalan, tidak diiringinya dengan amalan, maka dia bukan lagi bernama pengharapan, akan tetapi angan-angan. Jadi dalam bahasa Arab ada perbedaan antara raja, pengharapan, dengan tamanni, berangan-angan. Raja berharap, tamanni berangan-angan. Beda antara raja dengan tamanni, beda antara pengharapan dengan angan-angan. Kalau pengharapan dia diiringi dengan amalan, raja diiringi dengan amalan, atamanni cuma diiringi dengan cita-cita dan angan-angan. Wah, saya pengen masuk surga, saya pengen dapat istana dalam surga, saya pengen mendapatkan kecintaan Allah, tapi dia tidak beramal. Itu bukan namanya raja, tapi namanya amani atau tamanni. Tatkala salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan air wudu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang dan bertanya, siapa yang telah menyediakan air wudu buat saya? Sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan jasa kepada dia. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Kata sahabat tersebut dengan tidak tanggung-tanggung, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya ingin satu, mendampingimu di dalam surga. Allahu Akbar. Mendampingi Rasulullah di surga. Sebagaimana dia mendampingi Rasulullah dalam kehidupan dunia, dia ingin berdampingan dengan Rasul dalam surga. Cita-cita yang mulia, keinginan yang mulia, raja yang mulia, raja yang mulia. Lihat apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'inni 'ala nafsika bikathrati sujud. A'inni 'ala nafsika bikathrati sujud. Kalau seandainya demikian, a'inni 'ala nafsika bikathrati sujud. Bantu saya. 'Ala nafsik, untuk mengalahkan dirimu. Bikathrati sujud, dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ingin ada harap masuk ke dalam surga menemani Rasul, maka buktikan dia dengan amalan, supaya raja tidak berubah menjadi tamanni, supaya pengharapan tidak berubah menjadi angan-angan. Ini dia perbedaan antara tamanni dengan raja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Kata Allah, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innallaha huwal ghafur innahu huwal ghafurur rahim innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, yang telah melakukan dosa yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah menghapuskan dosa keseluruhannya. Sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini Allah mengatakan tidak boleh seseorang karena dosa yang telah dia perbuat sehingga dia putus asa untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Karena besarnya dosa yang telah dia perbuat sehingga dia putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Sehingga berbagai macam bentuk manusia yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang malah yakin Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Ada yang malah mundur ke belakang. Untuk apa saya berbuat baik? Untuk apa saya beramal? Allah tidak akan mengampunkan dosa saya. Lebih baik saya mengisi sisa usia saya dengan kemaksiatan. Ini juga tidak benar. Allah menghapuskan dosa keseluruhannya. Dan diterangkan oleh para mufassirin rahimahumullahu taala, ayat ini dibawa maknanya kepada selain daripada syirik. Jadi seluruh dosa selain syirik Allah ampunkan. Adapun syirik, Allah akan mengampunkannya dengan taubat. Allah akan mengampunkannya dengan taubat. Adapun dosa yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Atau dengan bahasa lain, apabila seorang mukmin muslim yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan dirinya daripada kesyirikan, maka Allah akan mengampunkan dosanya dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam hadis kursi, ya bin Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai bin Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, kata-kata sepenuh bumi kesalahan menunjukkan besarnya dosa, sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau bertemu denganku dengan tidak mensekutukanku, bertemu denganku dengan tidak berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh saya akan berikan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Subhanallah. Jadi dia banyak melakukan dosa, cuma satu dosa yang tidak dia perbuat, syirik. Allah berikan ampunan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah juga berfirman, wa hal nujazi illa al-kafur, surat Saba ayat yang ke-17. Dan bukankah kami memberikan balasan kecuali buat orang-orang yang kafir. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ganjaran dan rahmat kecuali buat orang-orang yang kafir. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-156, kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Tidak ada suatu apapun kecuali di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuki hadis yang pertama, hadis nomor 412. Wa an Ubadah bin Shamit, Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. وفي رواية لمسلم, من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حديث صحيح لرواكم الإمام بخاري الإمام مسلم للصحابة يمولي عبادة بن الصامت. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadati. Kata-kata yang berhak di sini harus ada, berdasarkan firman Allah, dzalika bi anna Allah huwal haq. Jadi kata-kata bil haq, tidak ada ilah yang berhak diibadati. Jadi tidak ada ilah selain Allah, itu betul dari satu sisi tapi tidak sempurna. Makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadati. Yang berhak, kata-kata yang berhak harus berandaskan firman Allah, dzalika bi anna Allah huwal haq, Yang demikian karena Allah adalah ilah yang hak. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dan Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya. Saya bertanya, apa rukun la ilaha illallah? An-nafi wal isbat, menafikan dan menetapkan. Apa yang dinafikan? Dinafikan seluruh ilah. Apa yang diisbatkan? Apa yang ditetapkan? Ditetapkan bahwasanya Allah satu-satunya ilah. Ikhwan harus tahu ya, ikhwan. Apa rukun Muhammad abduhu wa rasuluh? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukunnya pertama abduhu, yang kedua rasul. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad pertama dia adalah hamba Allah, yang kedua dia adalah rasulnya. Di satu sisi beliau rasul, di satu sisi beliau hamba, supaya tidak terjadi ifrad dan tafrid. Tidak terjadi berlebih-lebihan dan tidak terjadi meremeh-remehkan. Berlebih-lebihan dengan mengangkat derajat rasul di atas seorang hamba dan seorang rasul, dan meremehkan, yaitu tidak menjadikan rasul sebagai rasul yang dipanuti. Ikhwan sekalian azakumullah, ini penting. Jangan sebagaimana pernah seorang datang kepada Syekh Rabi' bin Hadi bertanya. Syekh kemudian tersenyum dan beliau bertanya, ya bunai, wahai anakku, apa rukun la ilaha illallah? Gak tahu. Jadi dalam membahas ini, dalam bahas itu, begitu kencengnya, tapi masalah yang mendasar, yang penting dia ketahui, malah tidak tahu. Ini terbalik. Ini terbalik. Ini tidak benar. Seorang penuntut ilmu, dia harus mengutamakan yang diutamakan oleh Rasulullah SAW, dan dia menunda sesuatu yang ditunda oleh Rasulullah SAW. Jadi ajarannya, langkahnya dalam menuntut ilmu jelas semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak terlalu ambisi mempelajari ini, mempelajari itu, sementara yang lebih wajib dia tidak pelajari. Kita lanjutkan hadis. Wa anna Isa abdullah wa rasul, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad abdu wa rasul, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Saya bertanya, apakah orang Nasara bersaksi bahwasanya Nabi Isa Abdullah wa Rasuluh sekarang? Jawabnya, tidak. Kemudian, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah sampaikan, Allah tiupkan kepada Maryam, itu perkataan kun. Kalimat Allah yang dimaksud itu perkataan kun. Jadi, yang Allah titipkan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh dari Allah. Mana ruh dari Allah? Itu ruh yang Allah titipkan kepada malaikat, yang ditiupkan oleh malaikat kepada Maryam. Dan jangan salah paham, biasanya orang-orang misionaris al-mutanassirun, orang misionaris mempergunakan kata-kata wa ruhum min, ruh darinya, mengatakan bahwasanya ruhnya Isa berasal dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala, ma yaqulul wa kabir. Mereka mengatakan bahwasanya Isa diciptakan dari zatnya Allah. Tidak, tapi Allah mengatakan kepada ruh Nabi Isa, kun, maka fayakun. Jadi, maka jadilah. Jadi mereka mengatakan wa ruhum min, kalimat wa ruhum min, ruh dari Allah. Mereka artikan tuh, lihat bahwasanya antara Allah dan Isa berasal dari suatu yang satu. Berasal dari suatu yang satu. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang mereka ucapkan dengan tinggi yang sangat besar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat 'azzakumullah. Wal jannatu haqq. Wan nar haqq. Dan surga dia yakini adalah suatu yang hak, dan neraka diyakini adalah suatu yang hak, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga atas apa-apa yang telah dia perbuat daripada amal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya seseorang tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali apabila dia adalah orang mukmin. Apabila dia adalah orang mukmin. Orang mukmin siapa? Adalah orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Kalimat yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh yang dia tiupkan kepada Maryam, surga dia yakini hak, neraka dia yakini hak, maka dialah orang yang mukmin. Makanya ma'asyiral muslimin, sering orang-orang misionaris, orang-orang Nasara di dalam memurtadkan umat Islam, dia atau mereka mempergunakan keumuman, pahami bersama saya, mempergunakan ayat-ayat yang umum memberikan mengenai ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Bukan satu dari yang tiga, wal'iyadu billah. Nomor 413. Wa'an Abi Dharrin radiyallahu anhu qala nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu 'ashr amsalha rajad wa man jaa bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha aw aghfir wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataytuhu harwala ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يقول الله عز وجل, Allah berfirman, man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 lipat kebaikan atau lebih. 10 lipat kebaikan atau lebih. Maka dia mendapatkan 10 kebaikan atau lebih. Kemudian waman jaa bisayyi'ah, barang siapa yang datang dengan satu kejelekan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka balasan satu kejelekan adalah satu kejelekan yang sepertinya, au aghfir, atau saya ampuni. Di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan satu kebaikan pahalanya paling kecil 10 kebaikan. Satu kebaikan ganjarannya yang paling kecil 10, dan bisa lebih. Ini paling kecil. Jadi tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala satu kebaikan diganjari dengan satu kebaikan, tapi satu kebaikan diganjari oleh Allah minimal 10 atau lebih. Adapun satu kejelekan, Allah balas dengan satu kejelekan atau diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan hal yang demikian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba minni shibra," Allah berfirman, barang siapa yang mendekat kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, mendekat kepadaku dengan satu jengkal, taqarrabtu minhu dhira'an, maka saya akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku dengan satu hasta, maka saya akan mendekat kepadanya dengan dua tangan. Ba'an, dua tangan. Dan barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Dan barang siapa yang bertemu denganku, laqiyani, kata-kata laqiyani, bertemu denganku, maksudnya dia mati dan bertemu dengan Allah. Barang siapa yang bertemu denganku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, dan dia tidak mensekutukanku dengan suatu apapun juga, maka sungguh aku akan mendatanginya dengan sepenuh bumi juga ampunan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dalam hadis ini maknanya jelas, tidak ada ta'wil, tidak ada ta'til. Kita letakkan hadis sebagaimana sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis nomor 414. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Jabir, beliau berkata, telah datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, mal mujibatan, ya Rasulullah, apa dia dua hal yang mewajibkan, apa dia dua hal yang mewajibkan? Kata Rasulullah, barang siapa, yang pertama, barang siapa yang mati dan dia tidak mensekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Maksudnya wajib baginya untuk masuk surga. Berarti tidak mensekutukan Allah mewajibkan dirinya masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mati dan dia mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam neraka. Berarti dengan sekutu mensekutukan Allah, maka mewajibkan dirinya masuk ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan maknanya jelas. Hadis nomor 415. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل وقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه. Dari sahabat yang mulia Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muadz di belakangan beliau, dibonceng oleh beliau dalam satu tunggangan. Hadis tersebut menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng sahabat yang mulia Mu'adz dalam satu tunggangan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran. Pertama, tawadhu'nya Rasul. Walaupun beliau pemimpin, walaupun beliau manusia yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam, tapi beliau tawadhu'. Mau bersempit-sempit di atas satu tunggangan. Bahkan kadang beliau gantian. Jadi satu ekor unta bertiga. Kadang gantian. Yang satu jalan, yang dua jalan, yang satu naik. Nanti turun lagi. Pernah Rasulullah SAW dengan dua orang sahabatnya dengan hal yang sama. Dua orang sahabat tersebut mengalah. Ya Rasulullah, udah engkau aja yang naik, biar kami jalan terus. Apa jawaban Nabi yang mulia? Kalian tidak lebih kuat daripada saya. dan saya tidak kurang butuh pahala daripada kalian. Maksudnya saya juga butuh pahala sebagaimana kalian juga butuh pahala. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya gantian. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa pemimpin pada zaman sekarang bisa dikatakan tidak ada seperti demikian. Kemudian Rasulullah memanggil, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Mu'adz menjawab, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Saya penuhi panggilan engkau ya Rasulullah. Dipanggil lagi yang kedua, "Ya Mu'adz." Dijawab lagi, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Dipanggil yang ketiga, "Ya Mu'adz." Dijawab, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya di antara metode belajar dan mengajar dibolehkan seseorang untuk melakukan jalbul intibah. Ini dalam ilmu tarbiyah wa ta'lim, dalam ilmu mendidik, dibolehkan untuk jalbul intibah, yaitu mengambil atau menarik perhatian. Ditarik perhatiannya. Dalam ilmu dakwah juga demikian. Jadi saat seseorang hendak menyampaikan sesuatu yang hak, kondisikan dulu mad'unya, dikondisikan dulu. Jangan tak kala mad'unya lagi enggak mudeng, seorang ceramah, wah nyampein dalil. Apa yang terjadi? Suatu hal yang tidak diharapkan. Bisa saja dia marah, bisa saja dia malah tidak menerima apa yang disampaikan. Berbeda kalau seandainya disampaikan dalam kondisi yang tenang. Orang tuanya melakukan kesalahan tadi malam, sang anak begitu mau tidur dia ingat, oh iya tadi bapak saya tadi salah ngomong, ngomongnya itu dosa, itu kemaksiatan. Lalu gimana? Pergi ke kamar bapaknya, dibangunin, diceramahin. Apakah ini pada tempatnya? Tidak, ini tidak mengkondisikan. Tapi berbeda kalau seandainya dia cari waktu yang tenang di saat bapaknya siap menerima nasihat dari anaknya, maka pada saat tersebut dia nasihati. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, di tengah terik panas, di tengah kelelahan, Rasulullah pecah keheningan panas dan bisunya pada pasir tersebut dengan dia panggil dari bulu, "Ya Mu'ad, ya Rasulullah." Saya penuhi panggilan, "Ya Mu'ad, ya Rasulullah, ya Mu'ad, apa ya Rasulullah?" Demikian kurang lebih maknanya. Setelah Mu'adz mengarahkan seluruh perhatiannya kepada hadis yang hendak disampaikan oleh Rasul, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang agung, hadis yang mulia, inti daripada tauhid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdi," tidaklah ada seorang hamba bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad 'abduhu wa rasuluhu, sidqan min qalbihi, kejujuran, kebenaran dari dalam hatinya. Makna kejujuran dari dalam hatinya yaitu apabila seseorang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah benar dari dalam hati, maka dia akan beramal sesuai dengan persaksian tersebut. Ini makna sidqan min qalbihi, berbeda dengan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi yang penting la ilaha illallah saja, makanya diadakan zikir la ilaha illallah 1000 kali. Makanya tak kala orang sudah mati pun diajarkan la ilaha illallah. Sudah masuk ke lahat pun diajarkan la ilaha illallah. Wahai mait, nanti kalau datang malaikat maut menanya siapa Rabb kamu, jawab Rabb saya adalah Allah. Mana persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan cuma dengan lidah, akan tapi sidqan min qalbihi, kejujuran dari dalam hatinya. Kalau hatinya jujur, maka dia akan mengamalkan. Dia akan mengamalkan. Makanya kata-kata sidqan min qalbihi ini penting difahami, diamalkan, dan dijadikan senjata oleh ahlu sunnah menghadapi kesalahpahaman atau penyimpangan orang-orang yang menyimpang dalam makna la ilaha illallah. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka. Jadi hadis-hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, Orang-orang tasawuf memahami hadis ini udah gitu aja. Pokoknya sering-sering ucap la ilaha illallah masuk surga. Walaupun berbuat syirik, walaupun bertawassul kepada Nabi, walaupun minta kepada Nabi, walaupun minta kepada malaikat dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Kemudian Mu'adz bertanya kepada Rasul, setelah dia mendengar hadis yang besar ini, setelah dia mendengar hadis mengenai luasnya rahmat Allah ini, kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas wa istabshiru, ya Rasul, bolehkah saya sampaikan kepada manusia supaya mereka mendapatkan berita gembira? Bolehkah saya sampaikan kepada manusia supaya mereka bergembira? Kata Rasulullah, tidak. Idan yattakilu, tidak, nanti mereka bersandar dengan hadis tersebut. Maksud bersandar, mereka cuma memahami, mengucapkan la ilaha illallah saja, Muhammad Rasulullah saja, kemudian mereka tidak mau beramal karena kondisi pada saat tersebut mayoritasnya masih memiliki pemahaman demikian. Tapi begitu manusia sudah berada di atas tauhid, agama Islam telah sempurna, dai-dai Islam dari kalangan para sahabat telah banyak, mereka faham bahwasanya persaksian la ilaha illallah bukan cuma dengan ucapan tapi harus dengan amalan. Rasulullah sudah meninggal dunia, Islam sudah sempurna. Maka kata rawi, fa akhbara biha Mu'adz bin Mu'adz 'inda mautih ta'akkuma. Akhirnya Mu'adz sebelum dia wafat, dia sampaikan kepada manusia takut berdosa. Takut berdosa karena dia melihat bahwasanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ada sebabnya. Ada sebabnya dan sebab tersebut sudah enggak ada lagi. Sebab tersebut sudah tidak ada lagi. Bagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabat mencatat hadis karena ada sebab. Apa sebabnya? Takut tercampur dengan Al-Quran. Begitu Al-Quran sudah sempurna, sahabat mencatat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz diadakan pencatatan hadis secara besar-besaran. Demikian. Dan banyak lagi seperti masalah salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya secara berjamaah karena ada sebab. Begitu sebabnya sudah tidak ada lagi, maka didirikanlah salat tarawih secara berjamaah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hadis nomor 416. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابة لأنهم كلهم عدول. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah atau Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis lupa, dan tidak masalah apabila ada keraguan pada sahabatnya karena seluruh para sahabat adalah udul. Ini perkataan tabi'in yang menerima hadis dari sahabat, dan dia lupa sahabatnya siapa. Dan di sini terdapat kaidah bahwasanya seluruh para sahabat udul. Kemudian lamma kana ghazwat tabuk أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وجهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أوزادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أوزادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لو لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة رواه مسلم. Tatkala peperangan Tabuk, manusia ditimpa kelaparan. Peperangan Tabuk, manusia ditimpa kelaparan karena mereka jauh dari kampung halaman. Para sahabat ditimpa kelaparan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mengizinkan, maka kami akan menyembelih onta-onta nawadhihana. Nawadhih itu onta-onta yang membawa air. Jadi peperangan di zaman Rasul itu subhanallah repot sekali. Jangan kita membayangkan cuma adu fisik, tidak. Adu perbekalan juga. Jadi kalau seandainya ada satu pasukan perang berangkat keluar kota, maka mereka harus pertama bawa kendaraan unta yang ditunggangi, bawa unta untuk membawa air, bawa unta untuk membawa makanan, kemudian bawa apa lagi? Bawa kambing untuk jadikan makanan. Jadi pasukan perang tersebut banyak peralatannya. Ada pengembala, satu orang yang ditugaskan mengembala, jadi menggeret kambing itu dari Madinah ke Tabuk. Bayangkan repotnya. Memang jihad, benar-benar jihad. Jadi nyeret hewan ternak. Jadi perjalanannya itu ada suara orang, ada suara kambing, ada suara onta. Ada yang membawa onta isinya air, ada yang membawa unta isinya makanan. Subhanallah. Hebat ya. Hebat ukurannya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah seorang sahabat minta izin kepada Rasul, ya Rasul, kalau seandainya engkau izinkan kami sembelih unta-unta membawa air. Berarti kalau unta yang membawa air disembelih, berarti airnya ganti dipikul. Ini menimbulkan masalah baru dalam peperangan. Sudah bawa barang mikul air lagi, entah di mana. Fakalna wadhanna, maka kami akan makan dari unta tersebut dan kami mengambil minyaknya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah. Rasulullah izinkan, silakan. Kalau seandainya hal memaksa untuk demikian. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau menyampaikan usul, ya Rasulullah, jika seandainya engkau melakukan demikian, unta-unta pembawa air disembelih, maka akan sedikit hewan, hewan perang. Akan tetapi panggil mereka, ya Rasulullah, untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan mereka. Kemudian engkau berdoa kepada Allah, minta keberkahan. Semoga Allah memberikan berkah pada makanan tersebut. Kemudian Rasulullah setuju. Akhirnya dibentangkan kain nata', kain yang terbikin dari kulit. Kemudian perbekalan yang masih ada diminta. Datanglah salah seorang sahabat, datang dengan segenggam atau dua telapak tangan gandum. Ada yang datang dengan satu telapak tangan korma, ada yang datang dengan sedikit makanan diletakkan di atas kain tersebut sehingga terkumpul sedikit, syai'un yasir, sedikit. Kemudian Rasulullah berdoa, minta keberkahan, minta keberkahan. Kemudian kata Rasulullah, ambil makanan ini pada bejana-bejana kalian. Akhirnya datang para sahabat, ngambil makanan tersebut, penuhkan bejananya. Sampai bejananya penuh. Datang sahabat yang lain, demikian, sampai bejananya penuh. Sampai kata rawi yang meriwayatkan hadis, tidak ada di dalam pasukan perang tersebut satu bejana apapun kecuali penuh. Jadi makanannya bertambah banyak dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya. Dan mereka makan sampai mereka kenyang dan masih tersisa. Ini adalah mukjizat Rasulullah dan sering. Dan Rasulullah bersabda, saya bersaksi la ilaha illallah dan saya adalah utusan Allah, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan persaksian tersebut tanpa ada keraguan, maka dia akan, maka dia tidak akan dihalangi untuk masuk ke dalam surga. Makanya ma'asyiral muslimin, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya di antara makna keberkahan, di antara keberkahan yang Allah berikan kepada suatu barang atau suatu makanan, yaitu dia sedikit tapi bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalut ta'am aktsaruha yadan. Makanan yang paling mulia, makanan yang paling diberkahi itu makanan yang paling banyak tangannya. Allahu akbar. Menunjukkan sunnah seorang makan berjamaah. Paling banyak tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan buat satu orang cukup buat dua orang. Seorang makan satu porsi. Biasanya selama ini kalau dia makan dengan satu porsi tersebut baru kenyang. Tapi ada temannya, enggak punya makanan, dia ajak makan. Nah, apabila Allah turunkan keberkahan pada makanan tersebut, Allah izinkan keduanya makan dan keduanya merasa cukup. Padahal biasanya dia sendiri pun cukup, dikurangi dikit aja ya cukup rasanya, biasanya. Itu dengan keberkahan yang Allah turunkan. Ini diantara makna keberkahan. Diantara keberkahan pada waktu, keberkahan pada waktu yang Allah berikan kepada para ulama, kepada para thullabul ilm, yaitu para ulama dilihat usia mereka singkat, tapi karangan mereka sangat banyak sekali. Kapan bacanya, kapan menulisnya, kapan memikirkannya. Padahal mereka memikirkannya, menulisnya dalam waktu yang juga lama. Tapi Allah berikan keberkahan pada waktu mereka dan mereka bisa. Ini keberkahan pada waktu. Seorang menuntut ilmu, Allah berikan berkah kepadanya. Dia kuliah umum, ya juga. Bisa bicara masalah kuliah. Karena mayoritas kita kuliah. Ya bukan kita, antum. Kuliah agama juga. Begitu dia tamat kuliah, dilihat ilmu agama juga dapat, ilmu dunia juga dapat. Sementara si fulan orang lain, dia kuliah dan dia ingin belajar agama, tapi dia susah mencari waktunya. Susah dia mencari waktu untuk bisa belajar agama. Sempit waktunya. Buat si fulan begitu seperti dilapangkan buat dirinya. Itu beda, si fulan yang pertama diberkahi waktunya, si fulan yang kedua tidak. Wallahu a'lam. Makanya ma'asyar muslimin, di antara keberkahan waktu, di antara makna keberkahan waktu yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu hamba tersebut bisa melakukan hal yang banyak dan bermanfaat dalam waktu yang singkat. Sementara di antara ketidakberkahan waktu yang Allah beri, yang Allah cabut dari salah seorang hambanya, dia melakukan pekerjaan yang sedikit dalam waktu yang lama. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon berkah darinya. Hadis yang terakhir dalam pertemuan ini, Hadis nomor 417, hadis ini barusan kita mengkajinya dalam kajian Sahih Al-Imam Bukhari. Berbahagia yang hadir, dan yang tidak hadir bisa menanya kepada saudaranya, sebagaimana Umar bin Khattab menanya kepada tetangganya. Jadi merupakan sunnah salaf. Sunnah salaf, apabila tidak bisa hadir kajian, dia menanya kepada yang hadir kajian. Ini sunnah para salaf, telah dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Baiklah, kita bacakan hadisnya buat yang tidak sempat hadir pada kajian Sahih Bukhari yang telah lalu. Wa an Itsban bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa mimman shahida Badran qala kuntu usalli liqaumi bani Salim. Dari sahabat yang mulia Itsban bin Malik, beliau adalah sahabat yang turut serta di dalam peperangan Badar. Beliau berkata, saya mengimami kaumku Bani Salim, dan aku terhalangi untuk mendatangi mereka apabila datang hujan. Maka saya susah untuk melintasi jalan menuju ke masjid mereka. Kita telah terangkan bagaimana kondisi apabila turun hujan di pegunungan padang pasir, di pegunungan batu dan pasir. Di air tersebut mengalir dengan kencangnya tanpa ada hambatan dan bisa menghanyutkan apa saja yang berada di jalan tempat air tersebut melintas. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lah. Saya datang kepada Rasul dan saya berkata bahwasanya mata saya telah saya ingkari, mata saya telah sakit, telah buta. Dan lembah antara saya dan antara masjid kaum saya mengalir dengan kencang apabila turun hujan, dan saya susah untuk melintas. Maka saya ingin ya Rasulullah, engkau datang ke rumah saya, sholat di rumah saya, di tempat yang saya jadikan sebagai tempat sholat. Maksud beliau ini, jadi dalam kondisi hujan, saya sholatnya di mana? Sholatnya di rumah. Saya sholat di rumah. Nah, saya ingin ya Rasulullah, engkau sholat di tempat saya sholat nantinya, sehingga sisa atau bekas tempat engkau sholat tersebut saya jadikan tempat khusus saya sholat di rumah. Paham maknanya? Beliau ingin mengambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini disunnahkan khusus buat Rasul dan tidak buat yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah, sa'af'al, saya akan lakukan. Di sini Rasulullah tidak mengatakan insya'Allah, kita akan bahas nantinya. Insya'Allah. Kata Rasulullah, sa'af'al, saya akan lakukan. Dan Rasulullah tidak mengiringi dengan kata insya'Allah. Keesokan harinya datanglah Rasulullah bersama Abu Bakar. Kemudian Rasulullah minta izin dan saya izinkan. Dan beliau tidak duduk sampai beliau berkata, di mana tempat yang kau senangi supaya saya sholat di sana. Di sini ada pelajaran nantinya. Kemudian saya tunjuk kepada tempat yang saya senangi dan Rasulullah bertakbir. Kami bikin saf di belakang beliau. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau mengucapkan salam. Kemudian kami menahan Rasulullah di atas makanan khazirah. Kita telah terangkan kemarin makna khazirah. Siapa yang masih ingat? Daging yang dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian diisi tepung. Diisi sabun. Diisi tepung. Tepung sagu. Saya salah dengar. Diisi tepung. Saya tahu dari penjelasan Syekh Utsaimin itu adalah makanan yang kurang bagus, bukan makanan mewah, tapi makanan kelas bawah. Kemudian penghuni daerah setempat mendengar kedatangan Rasulullah sehingga mereka berburuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mereka ada yang bertanya, mana si fulan? Mana si fulan? Saya enggak melihatnya. Sebagian yang lain menjawab, dia orang munafik. Dan sebagian para ulama dan Syekh Utsaimin menerangkan bahwasanya fulan yang dimaksud tersebut bukan Itsban, akan tapi yang satu lagi, Ibnu Khurshun. Mana si fulan? Saya enggak melihatnya. Kenapa dia enggak datang? Rasulullah sudah sampai di kampung kita. Begitu kurang lebih maknanya. Sebagian lagi menjawab, dia orang munafik, dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia selalu mandir kepada orang munafik dan dia selalu berbuat baik kepada orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelahi perkataan mereka, jangan ucapkan demikian. Bukankah dia mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah? Kemudian kata Rasulullah, sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ya ikhwan sekalian azzakumullah, kita mengambil beberapa pelajaran dan juga menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, masih ingat kisah minta izinnya Ibnu Ummi Maktum? Masih ingat? Ya, Ibnu Ummi Maktum juga buta. Minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, saya enggak ada penuntun jalan yang menuntun saya ke masjid. Dalam riwayat lain ada tambahan, ya Rasulullah, antara rumah saya dengan masjid ada hutan yang di sana ada hewan-hewan buas, serigala. Kata salah seorang syekh, terkala saya orang syekh Abdullah Murad, syekh yang asalnya orang Pakistan, waktu kecil dia berkeinginan ingin ke Madinah. Pakistan Madinah bukan dekat ya. Akhirnya dia berangkat ke Madinah dan kata beliau, tatkala dia sampai di Madinah, di daerah Masjid Baqi itu masih banyak pohon korma dan masih banyak serigalanya. Itu sekitar 60 atau 70 tahun yang silam atau 50 tahun yang silam, masih banyak serigalanya. Sekarang gak ada. Sekarang yang ada gedung. Dulu masih banyak serigala. Nah, sahabat yang mulia Ibnu Ummi Maktum berkata, ya Rasulullah, saya orang buta, tidak ada penuntun, dan antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas. Bolehkah saya sholat, tidak sholat di masjid? Dijawab oleh Rasulullah, boleh. Tatkala dia pergi dipanggil lagi, kata Rasulullah, apakah kamu mendengarkan azan? Dijawab iya. Kemudian kata Rasulullah, fa'ajib, maka jawablah, maka penuhilah. Kesimpulan, Abdullah ibn Ummi Maktum tidak diberikan keringanan, dispensasi. Itsban bin Malik juga buta. Dan dia berkata, ya Rasulullah, ankartu basari, saya mengingkari penglihatan saya, antara rumah saya dan masjid apabila turun hujan maka air akan mengalir dan saya susah untuk menyeberang. Bolehkah saya sholat di rumah? Zahir hadis boleh. Bahkan dia minta Rasulullah sholat di tempat dia akan sholat di rumahnya. Timbul pertanyaan di sini, kok buat si A boleh, buat si B kok enggak boleh? Buat sahabat yang mulia Abdullah ibn Maktum enggak boleh, buat Itsban bin Malik kok boleh? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Pertama, kita jawab kondisi Itsban berbeda dengan kondisi Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Shahih Bukhari, Ibnu Ummi Maktum kemungkinan bisa sampai ke masjid. Kemungkinan bisa sampai ke masjid walaupun ada binatang buas, karena binatang buasnya enggak selalu ada. Dan kemungkinan dia bisa selamat, kemungkinan besar. Dan banyak orang buta yang bisa sampai ke masjid tanpa ada penuntun jalan. Gak percaya? Percaya apa enggak? Saya buktikan, kalau antum mau buktikannya, pergi ke Masjidil Haram, banyak orang buta yang buta tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. dia berangkat dari rumah buta, itu banyak, bukan satu dua orang, banyak. Coba pakai tongkat, tak tak tak tak tak tak tak tak tak tongkat, dia pukulin di depannya. Jadi kalau kebentur kaki orang, berarti itu orang. Dia turun, oh di Ka'bah, dia pulang lagi, itu banyak. Kalau mau percaya, silahkan buktikan. Amin. Ya. Yeah. Adapun kondisi itsban berbeda. Kenapa? Karena yang namanya hujan apabila turun, maka orang enggak akan bisa menyeberangi aliran air, arus air yang begitu kencangnya. Kecuali mungkin dia adalah orang yang sangat kuat. Apalagi beliau orang buta dan sudah tua. Zahirnya hadis. Yang kedua, perbedaan yang kedua, sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum minta izin untuk satu kali salat atau untuk seluruh salat? Untuk seluruh salat. Sahabat yang mulia Isban bin Malik cuma minta izin pada saat kondisi hujan. Ini tidak bisa disamakan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk datang ke rumah Itsban, dan kata Rasulullah sa'af'al, saya akan lakukan. Rasulullah tidak mengatakan insyaallah, padahal Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kau katakan untuk suatu hal saya akan lakukan besok, kecuali apabila engkau mengatakan insyaallah. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan di sini? Dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di sini ada dua hal yang harus difahami, yaitu ada dua niat. Jika seandainya seseorang dalam mengatakan saya akan lakukan besok, dan dalam niatnya, dalam niat perkataannya, dalam hatinya dia memastikan bahwasanya pekerjaan tersebut pasti dia akan kerjakan besok, maka pada saat tersebut dia harus mengucapkan insyaallah, karena dia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi esok harinya. Paham maksud saya? Ya. Adapun jika seandainya dia mengatakan saya akan kerjakan, di dalam hatinya dia cuma memastikan niatnya. Niatnya saya, iya saya akan kerjakan. Saya benar-benar berniat akan mengerjakan itu besok. Jadi yang dia pastikan adalah niatnya, bukan terjadinya pekerjaan itu esok hari. Maka pada saat tersebut dia boleh mengatakan tidak insyaallah. Dia boleh tidak mengatakan insyaallah. Sebagaimana Rasulullah di sini ditanya, engkau datang besok ya Rasulullah? Kata Rasulullah, maukah engkau datang? Sudikah engkau datang ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya saya akan perbuat. Jadi dalam hati beliau sudah tertanam niat. Sebagaimana seorang berkata, engkau besok musafir enggak ke Mekah? Musafir enggak ke Jakarta? Dia jawab, iya. Saya akan safar ke Jakarta atau ke Mekah. Yang dia tanamkan dalam niatnya, yaitu dia benar-benar berniat mau safar, mau musafir, mau berjalan. Dan dia bukan berniat bahwasanya pekerjaan tersebut pasti akan terkerjakan esok hari. Di sini pelajaran yang penting buat kita semua. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengambil tempat khusus di dalam masjid sebagaimana unta mengambil tempat khusus buat dia bertempat di sana? Masih ingat hadisnya? Atau ada yang belum tahu? Rasulullah melarang seseorang mengambil tempat khusus di masjid. Jadi kalau dia masuk masjid Ubay, sholatnya di pojok aja, gak mau dia ke tempat lain. Jadi tempat itu udah di booking sama dia, udah di couplingnya. Ini gak boleh. dilarang Rasulullah, dan Rasulullah memberikan dia perumpamaan seperti unta. Lalu bagaimana dengan hadis ini, yang mana sahabat yang mulia Itsban bin Malik ingin mengambil tempat khusus di rumahnya? Dijawab, itu dibolehkan karena dia di rumah dan bukan di masjid. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dalam hadis tersebut, bahwasanya tempat sholat yang dibikin oleh seseorang di rumah, maka dia tidak bisa menggugurkan kewajibannya untuk mendatangi masjid, tidak bisa menggugurkan kewajibannya untuk mendatangi masjid. Sehingga dengan demikian, tempat sholat yang dia bikin di rumah tidak memiliki hukum masjid, berarti tidak ada tahiyatul masjid. Paham maksud saya? Tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada i'tikaf. Dan kalau seandainya dia junub, dia boleh masuk ke tempat tersebut karena dia bukan masjid. Begitu juga dengan toko-toko atau kantor-kantor yang membuat tempat sholat khusus, maka dia tidak memiliki tempat, maka dia tidak memiliki hukum masjid. Allahumma, kecuali kalau seandainya mereka benar-benar membangun masjid, umpamanya kantor di sini yang saya tahu seperti kantor apa ya, kejaksaan, kan ada masjid khususnya, atau seperti kita ini ada masjid khususnya. Kalau seandainya dibikin masjid khusus di dalam perkantoran, maka dia memiliki hukum masjid. Akan tapi kalau seandainya ruang biasa kemudian dijadikan tempat sholat, maka dia bukan memiliki hukum masjid. Wallahu'alam. Dan ini banyak ya ikhwan, kadang sebagian kantor-kantor dia bikin tempat sholat khusus dan mereka tidak sholat ke masjid, dan sholat di sana buat karyawan itu sendiri. Dan ini tidak menggugurkannya, tidak menggugurkan hukum mendatangi masjid. Pelajaran selanjutnya yang kita ambil yaitu bolehnya sholat sunat di masjid. Bolehnya sholat sunat berjamaah kadang-kadang dan bukan selamanya. Pelajaran yang selanjutnya, yang pelajaran ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Bukhari, dan juga diulangi oleh beliau dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Kemarin saya tidak menerangkan karena saya menganggap ini faedah yang biasa saja, tapi begitu saya melihat Syekh Utsaimin mengulang-ulanginya kembali, akhirnya saya sampaikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, beliau tidak mau duduk sampai keinginan beliau, tujuan beliau datang ke rumah tersebut terlaksana, yaitu salat 2 rakaat. Di sana terdapat pelajaran apabila seseorang memiliki tujuan, yang mana dia datang atau dia berbuat untuk tujuan tersebut, maka apabila dia mengerjakan pekerjaan tersebut, kejar tujuan itu terlebih dahulu, baru dia melakukan perbuatan yang lain. Contoh, sebagai seorang penuntut ilmu, dia lagi membahas, umpamanya dia lagi membahas hukum sholat, apa hukum sholat berjamaah. Kemudian dia buka buku, dia lihat daftar isi. Nah, di daftar isi tersebut ada pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak kalah menariknya. Akhirnya begitu dia mencari-cari, wah ada ini, akhirnya baca lagi. Jadi akhirnya tujuan yang pertama tidak terlaksana atau tertunda, dan ini menyelisihi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ya. Ini yang ini harus diami dan dijadikan sebagai pelajaran dan pedoman dan prinsip buat seluruh penuntut ilmu, buat kita semua. Kalau seandainya kita bertujuan, saya pulang ke rumah, saya akan melakukan ini. Lalu begitu dia masuk rumah, lihat, wah ini berantakan, wah ini sendal mereng-mereng, akhirnya dia beresin ini juga, akhirnya yang menjadi tujuan lupa. Ini juga tidak atau kurang baik, kecuali kalau seandainya ada hal sampingan yang lebih penting, itu lain lagi permasalahannya. Yang ingin diambil, yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguh dalam prinsipnya dan beliau teguh di dalam mencapai tujuan yang dia niatkan, Allah taala alim, yang beliau niatkan Allah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya wajib bagi seorang insan menjaga lidahnya, menjaga lisannya daripada mengatakan orang lain munafik, orang lain kafir, orang lain fasik, orang lain ahlul bid'ah, orang lain murtad, orang lain muktadi, orang lain begini, orang lain khawarij, orang lain ini, tanpa ada bukti yang benar, tanpa ada bukti yang benar, tanpa ada bukti yang bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, adalah seorang muslim menjaga lisannya, dan juga menjaga lisannya daripada memberikan gelar kepada orang lain dengan gelar-gelar agama seperti munafik. Munafik adalah istilah dalam agama. Fasik adalah istilah dalam agama. Begitu melihat saudaranya melakukan kemaksiatan langsung dituduh, itu sebulan fasik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka kembali kepada salah seorang. Kalau tidak, kembali kepada orang yang dia tuduhkan, atau kembali pada dirinya. Kalau seandainya tuduhannya benar, maka jatuh kepada orang yang dia tuduh. Kalau seandainya salah, maka balik kepada dirinya. Dan juga ada hadis mengenai perkataan fasik. Nah, perkataan fasik juga demikian. Dia katakan orang lain fasik, padahal orang tersebut tidak fasik, maka kembali pada dirinya. Sekarang saya bertanya, ahlul bid'ah fasik atau tidak? Fasik. Maka tidak boleh kita mengatakan orang yang tidak jelas kita tuduh ahlul bid'ah. Atau seperti perkataan yang masyhur, menuduh orang lain sururi. Sururi adalah golongan yang dikatakan golongan ahlul bid'ah oleh para ulama. Mengatakan orang lain sururi, maka sama maknanya mengatakan orang lain adalah ahlul bid'ah. Maka sama maknanya mengatakan orang lain adalah fasik. Kalau seandainya dia bukan sururi, dia bukan ahlul bid'ah, dia bukan orang fasik, maka tuduhan tersebut kembali pada dirinya. Maka hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai salatnya, bagaimana nilai puasanya, bagaimana nilai berzakatnya, kalau seandainya fasik juga akhir daripada perjalanannya, karena lidahnya, karena lisannya. Wal iyadzubillah. Pelajaran yang paling besar yang diambil dalam hadis ini, yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, maka haram neraka untuk melahap dagingnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan makna mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, kalau seandainya dia benar mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, maka dia akan mengamalkan apa yang dituntut oleh la ilaha illallah, dan mengamalkan apa yang dituntut oleh Muhammad Rasulullah, dan dia akan meninggalkan apa yang dilarang dalam kandungan makna la ilaha illallah dan Muhammad abduhu wa rasuluh. Ikhwan sekalian azzakumullah, sampai demikian kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.